Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal muslimin al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja, para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana di hadir lailah pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu dalam latihan ya, mazilna fi tamrin salis, masih membahas tentang latihan yang ketiga yang ada pada jilid yang ketiga, yaitu halaman safha mi'ah sadis awan syirin, halaman 126. Kita sudah sampai ke rakam sanin, yaitu nomor 2. Selanjutnya kita masuk kepada rakam salif, yaitu nomor yang ketiga, di mana di sini karena sebetulnya ini latihan dalam bentuk tulisan, akan tapi karena kita tidak bisa, karena kita menjawab saja secara langsung syafahi, yaitu secara langsung, yaitu permintaan adalah tentukan mana itu adatu syartin, kemudian mana itu fi'il syarat, dan mana itu jawab syarat. Nah, kemudian kalau jawab syaratnya make fa, kenapa dia make fa? Kalau tidak, kenapa tidak make fa? Itulah kira-kira perintah yang ada pada latihan yang ketiga ini. Taif Fadhil Sa'isan, untuk kita dengarkan daripada pemirsa maupun para pendengar Radio Raja. Baik, Fadhil Sa'isan. Jazakumullah khairan, kita berikan kesempatan langsung kepada para pendengar. Silakan di layan telepon 0218236543. Anda bisa membuka di jilid ketiga halaman 126, dan Anda juga bisa melihat di layar kaca Anda untuk buku dan latihan yang kita bahas di kesempatan malam ini. Ya, 0218236543. Kita terima untuk telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umu Abdillah. Ahlan wa sahlan fikum. Jazakallahu khair, barakallahu fik, silakan. Fikum barakallahu. Baik, naam, Umu Abdillah, tafadhali. Rakam salis, nomor tiga. Belum ditayangkan, Ustaz. Oh, belum ya. Tapi insyaallah ya akan ditayangkan. Ya. Di halaman 126. Rakam sadis. Nah, rakam sanin, salis, nomor tiga. Iya, nomor tiga. Oh, sih. Iya. Arta sekali sudah ya kayaknya. Sudah, tapi nggak apa-apa, kita ulang sedikit supaya nyambung. Iya. Rakam salis. Salis. Qala ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Faman tatawa khairan bahwa khairullah. Taib, mana ada tuh syartin di sini? Man. Man ya, iya. Man digunakan untuk akil am ghairu aqil? Untuk akil. Akil, yaitu yang berakal. Iya. Kemudian mana fi'il syaratnya? Tatawwa. Dalam bentuk fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tandanya apa? Tatawwa. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Wazannya apa? Mafa'ala. Ada wazan mafa'ala? Kita tatawwa. Wazannya apa nih? Tafa'ala. Tafa'ala. Tafa'ala. Iya. Tatawwa. Terus mana jawab syaratnya? fahuwa khairul lahu. Huwa khairul lahu. Nah, di sini fa masuk. Fahuwa. Kenapa mafanya masuk? Karena fahuwa. Ada huwa, Ustaz. Memang kalau ada huwa kenapa? Jumlah alismiyah. Iya, khabarnya afan, jawab syaratnya dalam bentuk jumlah alismiyah. Ya. Jadi huwa itu dhamir ghaib sebagai apa? Mubtada atau subjek. Kemudian mana khabar pelengkapnya? Khairun lahu. Iya. Jadi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Nah, coba artikan. Maka barang siapa yang menambah kebaikan, maka dia lebih baik baginya. Huwa ini kembali ke mana? Huwa kepada tatawa. Kepada dia tatawa. Tatawa tadi. Iya, tatawu ya. Jadi kembali kepada maksud. Ya, faman tatawwa'a khairan. Jadi siapa yang apa melakukan suatu kebaikan. Menambah. Yaitu bukan kewajiban ya, bukan hal yang wajib. Wajib selain wajib adalah tatawu. Ya, apakah dalam itu perbuatan yang baik, perbuatan yang sunnah, ya, tatawu. Ya, khairan fahuwa khairul lahu. Ai fa hadha tatawu khairun lahu. Ya, baik baginya. Taib. Kemudian ar-rabi yang keempat. Ar-rabi alaihi salatu wassalam. Naam. Man adroka ro'atan sholati. Fakod adroka as-sholatan. Fakod adroka sholatan. Iya. Man adroka ro'ata minas sholati fakod adroka sholata. Iya. Mana itu ada tuh syartinnya? Man ya. Taib. Kemudian fi'il syaratnya? Adroka. Bentuk apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Jayid. Kemudian mana jawab syaratnya? Faqad adroka sholata. Adroka as-salata. Iya. Di situ dimasuki oleh fa. Kenapa? Ada qad besar. Ada qad yang masuk pada jawab syarat. Iya. Faqad adroka as-salata. Coba terjemahkan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adroka ro'at tan man, barang siapa yang mendapat satu rakaat dari salat, maka sungguh rukuk satu barang siapa yang mendapati ro'atan. Ro'atan itu rukuk apa ya? Man adroka ro'at min as-salah. Iya, siapa yang mendapatkan apa? Satu rakaat daripada salat. Dari salat maka faqad adraka as-salata. Iya. Iya. Ya nanti bisa merujuk pada hadis ya. Iya. Karena ada yang menafsirkan adalah rukuan. Siapa mendapatkan ruku. Baik. Kita tidak bahas ke situ. Nanti bisa tanya ke lebih lanjut. Iya. Kepada pembahasan masalah hadis. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah rakaatan ini sebagai apa di sini? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Taib. Kemudian minas salati. Di situ ada jar majrur, sibul jumlah jar majrur. Nah, sebagai apa di sini dia? Na'at ya. Dari mana tahu na'at? Ta'atan. Kenapa? Nakira. Sahih, nakira. Jadi isim yang sibul jumlah atau jumlah atau sibul jumlah terletak setelah isim nakira. Nakira. Maka dia ala di'rab sebagai na'at. Karena di sini ada penjelasan kata rak'atan. Rak'atan apa? Minas salah. Ya. Sahih. Coba i'rab kan? Man ada tu sarpin, mabnyun ala sukun. Iya. Adroka. Fi mahali. Fi mahali mutad. Raf'in. Raf'in. Belum tada. Mubtada'un. Sahih. Nah, fi mahali raf'in mubtada. Terus? Atroka. Fi'il madhi. Fi'lun. Jangan fi'il madhi. Fi'lun madhi. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Naam. Mabniyun yeah. Ala al-fathi. Fi mahalli jazmin. Mahalli nasbin. Nasbin atau jazmin? Jazmin. Naam. Fi mahalli jazmin. Jazmin. Fi mahalli jazmin. Fi'lu syartin. Fi'lu syartin. Iya. Fa'ilu. Iya, sahih. Mu'mirun satirun takdiru huwa. Sahih. Naam. Ilaman. Naam. Ya'un ilaman. Taib summa. Ro'atan. Makurun bi. Mansubun. Wa'alamatun asbihi. Fathatun. Zahiratun. Fi akhirihi. Iya, sahih. Summa. Min hafujar. Iya. As-salati. Mabniun al-sukun. Mabniun. Min hafujar mabniun al-sukun. As-salati. Isim majrur. Naam. Ismun majrurun. Majrurin. Ismun majrur. Majrurun. Ismun majrurun. Majrurun. Bimin. Bimin. Ya. Thumma. Wa'alamatu jarihi. Wa'alamatu jarihi. Kasratun. Zahiratun. Di akhirihi. Fi akhirihi. Taib. Thumma. Faqad. Wa shibuhul jumlah. Iya. Belum selesai tadi. Wa shibuhul jumlah. Al-jaru wal-majrur. Masih jumlah al-jaru wal-majrur. Nah, fi mahalli. Fi mahalli. Sebagai apa tadi ini? Tadi sebagai apa? Na'at. Na'at. Nah, sekarang fi mahalli apa? Fi mahalli. Dia menempati tempat apa ini? Rafa, nasab, atau jar? Nasab. Nasab. Dari mana tahu nasab? Ro'atan. Nah, lihat man'utnya. Betul. Karena na'at itu mengikuti man'ut. Kalau man'utnya mansub, maka na'atnya mansub. Nah, karena di sini na'atnya dalam bentuk apa? Syubuh jumlah, jar majrur, maka dikatakan fi mahalli. Menempati tempat nasbin. Karena tempat itu sebagai tempat nasab. Karena di na'at. Na'at dari ro'at. Nah, na'tun. Fi mahalli nasbin, na'tun. Li ro'at. Tapi summa, fa jawab besar. Naam. Fa faul jawab. Faul jawab. Iya. Thumma atroka. Qad. Naam. Kalau qad masuk pada fi'il madhi, nama istilahnya apa? Qad harfu tahqiq. Harfu tahqiq. Tahqiq. Tahqiq. Qad harfu tahqiq. Jadi kalau qad masuk pada fi'il mudhari ada harfu taqlil. Taqlil. Itu kalau dia masuk kepada fi'il mudhari. Nah, maka artinya apa? Terkadang. Ini masuk pada fi'il madhi. Jadi harfu tahqiq menunjukkan bahwa itu terjadi. Benar-benar apa? Terjadi. Jadi qad harfu tahqiq. Qad harfu tahqiq. Iya. Karena itu menguatkan. Terus adroka sukun. Mabni ala sukun sahih. Adroka. Iya. Fi'lun madin. Naam. Mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Baik, wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatirun taqdiru huwa. Huwa. Terus. Na'ud ila man. Naam, sahih. As-salata. As-salata. Mafulun bih. Mansubun. Alamatun asbihi. Iya. Adhatun. Zahiratun. Di akhir. Naam. Terus. Kemudian. Jawab busati. Wa wal jumlatu. Wa wal jumlatu. Naam. Wal jumlatu al-fi'liyah sah. Atau wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahalli jazmin. Jawab syarat. Jumlatu fi'liyah. Nah, wal jumlatu fi'liyah fi mahalli jazmin. Jawab syarti. Jawab syarti. Iya. Terus selesai? Belum selesai. La jawab. Wal jumlatu. La jumlatu ismiyah. Nah, la. Mana jumlah ismiyah itu? Enggak ada. Wal jumlatu min fi'li syarti. La jumlatu min fi'li syarti. Min fi'li syarti. Wa jawabihi. Wa jawabihi. Fi mahalli raf'in khabaru mubtada'. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Iya, karena khabar mubtada, karena man itu adalah sebagai mubtada karena di isim. Mana khabarnya? Khabar pelengkapnya adalah fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, itulah pendapat yang paling kuat dalam hal ini. Teh ahsan, barakallahu fiik. Fiikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mu Abdillah li sada barakallahu fik. Alhamdulillah sudah diulang kembali nomor 3 dan kemudian ditambah pertanyaan di nomor 4 dan sudah dijawab lengkap dengan i'rabnya. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya yang kedua di layanan telepon 0218236543 untuk nomor yang kelima. Silakan. Di latihan yang ketiga, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, bisa membuka di halaman 126. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Ahlanya Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Rabi'an. Naam. Khamisan. Khamisan. Khamisan. Qala alaihi salatu wassalam. Wassalamu man hamala alaina salaha falaysa minna. A'idi marra thaniya. Man hamala alaina silaha falaysa minna. Falaysa minna. Tayyib. Mana jawab syarat? Jawab syarat laysa. Laysa minna. Fi'il syarat? Fi'il syarat hamala. Hamala. Bentuknya? Fi'il madhi. Baik, kenapa fa masuk? Ada laisa, Ustaz. Ada laisa, sahih. Iya. Coba terjemahkan. Silah itu senjata, ya, Ustaz? Iya, silah senjata. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, gitu. Betul? Iya. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Iya, maksudnya apa? Mengacung-acungkan senjata untuk menakut-nakuti. Iya kan? Nah, itu saja Rasulullah keras. Apalagi terjadi pembunuhan. Waliyadzubillah. Nah, ini hadis yang perlu diamalkan. Di sinilah perlu kita atau umat Islam secara umum kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang umat Islam tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka perkara ini akan diabaikan. Maka terjadilah pembunuhan, terjadilah pertikaian. Ya, sekarang banyak anak-anak muda yang dengan bangga dengan merasa dia sudah jantan tangguh. Senjata diacung-acungkan kepada saudara sesama muslim seperti apa yang terjadi tawuran di kota-kota. Nah, ini maka ketika ini diajarkan dan dipelajari di majlis-majlis ta'lim, maka insyaallah masyarakat akan aman. Man hamada alaina silaha falaysa minna, karena ini tegas sekali dan keras. Siapa yang membawa senjata untuk diacung-acungkan kepada kami, maka dia bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Nah, tentu hadis ini umum. Nah, bukan hanya kepada Rasulullah. Nah, kena khitab lin nabi, khitab li ummati, kata usul fikih, ahli usul fikih. Khitab kepada nabi adalah khitab kepada umatnya. Jadi nabi bukan hanya bicara untuk diri sendiri dan para sahabat, tapi untuk umatnya. Baik, kita coba i'rabkan ya, supaya senantiasa ingat kaidah ini. Man adatu syartin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada, sahih. Hamala ismu syartin wa huwa fi'lun. Ismu? Ismu. Kenapa ismu? Ismu syartin. Fi'lu syartin. Naam, hamala. Hamala fi'lu syartin wa huwa fi'lun madhin mabni 'alal fathi. Wa fa'il fi mahalli jazmin. Li jazmin. Iya. Fi'lu syartin. Wa fa'ilu mirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa yaman. Terus alaina ala harfu jarrin mabniun. Nah kalau udah gini gimana saat? Ala sukun kan? Ala sukun aja. Alai kan sukun ya nya. Iya. Karena huruf jar itu adalah alai. Oh. Iya. Nah. Ala. Nah, mabniun ala. Ala sukun. Terus? Nun. Kenapa nun? Nah. Nah, langsung aja. Oh, nah. Nah. Nah, dhamirun. Jadi, afwan sebentar ya. Nah. Kalau huruf Arab itu terdiri daripada dua huruf, nah. Ya. Nah. Maka dibaca. Iya. Disebutkan nah. Oh. Karena dua huruf. Tapi kalau dia satu huruf, sebutkan namanya. Seperti fa kan al-fa'u. Bukan fa dibaca. Umpamanya huruf ataf fa kan? Nah. Ketika kita i'rab fa. Ya. Fa saja fa huruf ataf enggak al-fa'u. Harfu atfin. Kalau dia summa jangan dibaca Pak as-sa'u wal mimu enggak. Dibaca keduanya summa tidak dibaca namanya ya. Nah begitu juga nah ini kan dua huruf kan nah. Nun dengan alif berarti apa? Na dhamirun hakadha na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin nah. Fi mahalli jarin bi'ala bi'ala as-silah wa shibhul jumlah hul jumlah al-jar wal majrur majrur muta'alliqun bihamala bihamala ya hati berkaitan kata hamala hamala alaina silah terus as-silaha maf'ulun bih mansubun wa alamat nasbi fat'atun zahiratun fi akhirhi sebagai apa maf'ul bih ya jayid terus fa fa'ul jawab laisa jawabu syartin wa huwa fi'lu jamid ya nah fi'lu jamid mabniun 'alal fathi is dan apa i'rabnya gimana laisa laisa apa tan laisa isma wa tansib khabar min akhwati apa ini? Min akhwati kana. Kana. Jadi laisa. Laisa apa? Tansib. Tan, laisa fi'lun. Fi'lun. Naqis. Naqis. Naam. Naam. Kenapa dikata fi'l naqis? Karena dia butuh marfu' dan khabar. Oh, butuh marfu' dan mansub itu isim dan khabar. Ya, butuh marfu' yaitu apa? Isim. Wa mansub itu khabar. Dikatakan fi'l naqis. Jadi laisa fi'lun. Fi'lun naqis min akhawatikana tarfa'ul isma wa tansibul khabar mabniyun alal fathi alal fathi iya terus ya rab isimnya lupa lagi Ustaz nah wasmuhu naam mana isim laisanya di itu ya dhamir mustatir nah wasmuhu dhamirun naam mustatirun jawazan takdiruhu huwa takdiruhu huwa huwa huwa kembali ke mana sebagaimana yang sering saya katakan bahwa dhamir itu lihat dulu biar umumnya kembali kepada yang paling dekat kalau dia tidak kembali dekat berarti kembali kepada yang lebih jauh iya kembali kepada mana? Nah, bisa enggak kembali pada laisa? Apa dari asila? Tidak. Tidak. Dari sisi maknanya tidak bisa dipahami. Tidak. Berarti kembali kepada man. Yang lebih jauh itu man. Ya, falaisa min ai falaisa huwa. Huwa mana? Man. Itu orang yang ngacung-ngacungkan senjata. Nah. Falaisa minna. Taib kemudian minna min harfu jarrin mabniun ala sukun na dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarrin bimin naam wal jumlatu wa shibhul jumla jumlati min wa shibhul jumlati al jar wal majrur jar wal majrur fi mahalli nasbin khabar laysa khabar laysa sahih fi mahalli nasbin khabar laysa tayyib thumma wal jumlatu min alli syarti wa jawabihi fi mahalli belum selesai laysa kan belum selesai oh ya kan wal jumlatu min laysa wasmiha wa khabariha khabariha fi mahalli jasmin jawab syarat iya terus wal jumlatu min fi'li syarti wa jawabihi fi mahalli raf'i khabar mubtada khabar mubtada tayyib طيب سادسًا سادسًا قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد هي من قتل دون ماله فهو شهيد طيب من أين فعل فعل شرط يا قتل قتل من جاب شرط جاب شرطنا فهو هو وشهيد شهيد طيب kenapa fa masuk dalam bentuk jawab syarat jumlah ismiyah jumlah ismiyah mana mubtada'nya mubtada'nya huwa huwa khabarnya syahidun syahidun naam طيب qutila fi'il naam qutila fi'il apa majhul fi'il majhul sahih mana naif fa'ilnya naif fa'ilnya domir mustatir mustatir takdiruhu huwa yaud ila man man sahih masyaallah barakallahu fi coba diterjemahkan dulu naam barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya iya maka di duna ay difa'an malihi difa'an malihi itu maknanya mempertahankan hartanya maka ya mati syahid ya, mati syahid. Syahid jadi man kutila siapa yang terbunuh terbunuh iya itu siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya fahuwa syahid maka dia adalah syahid nah ta ahsan barakallahu fiik ini soal yang nah tafadhali untuk yang tadi fi'il tam sama fi'il naqis itu masih agak seliweran Ustaz iya. Jelaskan bagaimana membedakan yang tam sama yang naqis ya Ustaz iya kelas 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan iya ini istilah fi'il tam fi'il naqis itu terutama masalah kana ya ada kana tam ada kana naqis iya di istilah kana tam dan kana naqis serta saudaranya juga ya dikatakan fi'il naqis jadi fi'il naqis itu adalah fi'il yang dia tidak cukup hanya marfu ya dia butuh mansub maka dikatakan naqis kurang kurang kalau hanya semata-mata marfu maka dia butuh mansub nah, artinya apa dia butuh isim dan butuh khabar nah kalau kana kana ini ada kana tam ada kana naqis jadi kana kana naqis itu kana yang merafakkan isim merafakkan menasabkan khabar ya dia butuh isim yang hukumnya marfu dan dia butuh khabar hukumnya mansub nah ini umumnya terkadang kana itu kana tam artinya apa tam dia hanya butuh marfu saja tidak butuh mansub dia sudah cukup maka dikatakan kana tam sempurna dia nah sebagaimana yang dalam hadis ittaqillaha haitsuma kunta kunta itu kana tam ya yeah. Kunta itu kana tam itu apa dia tidak butuh khabar maka ta itu sebagai fa'il ya bukan yeah. Fa'il baik untuk lebih lanjut ya silakan apa buka kitab-kitab nahwu lainnya baik, jazakallahu khair demikian Ummu Fatimah di Bekasi jazakallahu khairan atas jawaban dan i'rab yang tadi disebutkan yeah. Untuk latihan nomor yang kelima kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain di nomor telepon 021-823-6543 untuk latihan nomor 6, silakan. Mohon maaf, nomor 7 sekarang ya, silakan. Halo Baik, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ana? Betul. Di Cinere, Om? Betul. Baik, ahlan wa sahlan ya, Om. Wah, alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik, silakan. Sudah lama ini mau jumpa lagi. Oh iya, iya. Silakan. Masyaallah. Naam, tafadhali ya, Om. Silakan. Iya. Nomor 6 ya, Ustaz. Rakam 7. Nomor 7. Hah? Nomor 7. Iya, agak panjang sedikit. Rakam Sabi. Sabi. Ya. Qala alaihi salatu wassalam. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Iya. Wa man asani faqad asa Allah. Wa man yuti amanjuti al-amiro. Kalau baca langsung bagaimana bacaannya ketika di wasal? Wa manjuti al-amiro. Iya. Faqad atau ani. Wa manja si amiro faqad asani. Iya. Taib. Mana itu berapa adat syartin di sini? Coba dihitung. Adat syartin ada berapa? Ada syartin, ada man. Enggak, yang saya tanya adalah berapa adatus syartin dalam hadis ini? Satu, dua, tiga, empat, Ustaz. Empat, betul. Ya. Jadi semua man situ adalah adatus syartin. Ada empat disebutkan sini, man. Ya. Baik, kita kembali pada yang pertama. Man ata'ani faqad ata'allah. Mana fi'il syaratnya? Syaratnya atau ani. Ata'a. Itu fi'il syaratnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk fi'il madi. Madi. Iya, dalam bentuk fi'il madi. Kemudian syaratnya mana? Dalam syaratnya faqad atau Allah. Iya, atau Allah. Kenapa di situ fa masuk? Karena ada qad. Karena fi'il syarat, jawab syaratnya apa? Bergandeng dengan qad. Sahih. Ya. Nah, demikian juga kalimat setelahnya. Wa man asani faqad asallaha. Ya. Ya, ini ataf ya. Kalimat apa? Jumlah ismiyah. Ataf kepada jumlah ismiyah sebelumnya. Ya. Yaitu man asani ataf kepada man ata'ani. Ya. Ada huruf ataf. Demikian juga. Wa man. Mana ini fi'il syaratnya? Wa man yuti. Yuti. Bentuk apa fi'il syaratnya? Bentuk majhul. Fi'il majhul. Fi'il majhul. Taib. Apa fi'il madinya? Enggak, ya. Bukan majhul, bukan. Iya, bukan. Itu majzum. Maklum namanya, maklum. Kalau majzum itu hukumnya. Ya. Jadi fi'il ini fi'il maklum. Bukan fi'il majhul. Fi'il ma'lum artinya fi'il apa, kalimat aktif ya. Kalimat aktif. Aktif, ya. Iya. Jadi kalau majhul itu kalimat pasif. Ya. Jadi ini fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum. Iya, itu majzum ya. Majzum, ya. Tanda jazamnya apa? Sukun. Sukun, iya. Yuti itu fi'il madinya apa? Fi'il mudhari. Enggak, fi'il madinya apa? Ma madihi. Ato'a. Jadi, ato'a. Mudhari'nya? Yuti'u. Yuti'u. Yuti'u atau yuti'u? Bilya atau bidunya? Ato'a. Ato'a. Pakai ya. Pakai ya. Jadi, kalau fi'il madinya ada alif, itu fi'il ajwafnya, di tengah-tengahnya ada alif, berarti mudhari'nya apa? Ada. Nah, mudhari'nya kalau timbang af'ala berarti mudhari'nya pakai ya. Tuklabu alif ya. Af'ala yuf'ilu. Kenapa? Karena sebelum huruf alif itu ketika mudhari'nya apa? Baris kasrah. Yuti kan? Yuti kan kasrah ta-nya. Nah, maka alif yang ada fi'il madhi ketika mudhari'nya diganti dengan ya. Kenapa diganti dengan ya? Karena sebelumnya kasrah. Ya, tentu kasrah suainya apa? Ya. Jadi yuti. Harus ya. Iya, tuklabu alif ya'an. Ketika mudharinya yuti'u. Nah, pertanyaan saya adalah kemana ya-nya di sini? Hilang. Hudhifat mahdhufa. Iya. Qaisakidan Ustaz. Kenapa? Ya bi qaisati sakit. Sahih, sahih, masyaallah langsung dijawab ya. Nah, betul betul. Yuti qaisakin bertemu dua sukun. Ya, betul. Ya. Taib wa man yuti. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya faqad Ata'ani. Nah, bentuk jawab syaratnya apa? Fi'il apa itu? Ata'ani. Fi'il apa? Itu fi'il madi. Madi. Nah, itu tadi ata'a yuti'u. Itu fi'il madinya ata'a. Jawab syaratnya ata'a yuti'u. Nah. Taib demikian juga selanjutnya. Selanjutnya, waman? Waman yasri. Ya'sil amira. Taib. Namanya sok apa yasin Ustaz? Nah, itu ada harakatnya? Ada ya, kelihatannya ada Ustaz. Iya. Iya. Waman ya'si. Naam. Waman ya'si. Waman naam. Dari aso ya'si ya Ustaz. Iya, aso ya'si. Hilang karena ini bentuk majzum. Iya. Jadi ini fi'il mudhari majzum. Apa tanda jazamnya? Ya-nya hilang. Ya, hadfu harfi illah. Ya. Dibuang huruf illahnya. Karena sebagaimana kaidah, kalau dia fi'il mu'tal akhir, ketika majzum, yaitu fi'il mudhari ya, afwan fi'il mudhari, yang fi'il mudhari-nya mu'tal akhir, maka ketika majzum dibuang huruf illat. Illah, iya. Ya, apakah dia huruf illatnya waw, atau alif, atau ya. Di sini ya, ya, ya'si, saatnya kasrah, asa ya'si, ya, hadfu harfi illah, wa huwa al-ya. Taib, jayid. Kembali kepada yang kalimat atas tadi, man ata'ani, faqad ata' Allah. Mana fa'il ata'a? Fa'il ata'a, domirun. Mustatirun. Mustatir, bukan mustatirun, mustatirun. Tidak pakai ya, ya. Mustatir. Oh, ya. Mustatirun. Domirun mustatirun. Ma takdiruh? Huwa. Takdiruh huwa. Ilaman. Ilaman. Taib, sahih. Nun itu nun apa itu? Ata'ani nun, nun, nun apa? Kenapa dong? Nunnya nun apa di situ? Nun, nun wiqaya. Nun wiqaya. Apa maksud nun wiqaya? Non min koyo itu menahan supaya bunyi di depannya tidak menjadi kasroh. Wiqaya itu apa arti wiqaya? Menjaga ya? Menahan. Menjaga, bukan menahan. Oh. Waqaya itu menjaga. Oh, menjaga ya. Iya. Waqaya itu menjaga. Iya. Menjaga. Menjaga apa? Supaya huruf yang di depannya itu tidak menjadi kasroh. Maksud apa? Menjaga fi'il. Di sini fi'il ya. Menjaga fi'il madhi tidak berbaris kasrah. Karena fi'il tidak ada kasrah. Iya. Iya. Jadi ainnya tidak menjadi kasrah dia. Iya. Sebab kalau tidak ada nun, ata'i jadi kan. Iya. Ya. Karena iya, iya baris sukun. Ya itu mutakallim. Iya mutakallim. Dhamir ya. Dhamir mutakallim. Mutakallim. Iya sahih. Sahih. Faqad ata Allah. Ata'a jawab syarat ini kenapa fakifa? Itu karena ada qad. Ada qad, sahih. Ya. Qad ini huruf apa ini? Harfu apa? Tadi huruf tahki ya. Tahkik. Tahkik. Iya, huruf untuk qaf. Menguatkan. Iya, menguatkan. Tahkik ya. Tahkik. Iya. Jadi menunjukkan betul-betul terwujud. Iya. Karena haqqaqa yuhaqqiqu tahkik itu mewujudkan. Ya. Jadi betul-betul terwujud. Tadi Ustaz ya. Menerangkan kalau qad diikuti dengan fi'il mudhari maknanya jadi beda ya Ustaz. Beda, itu litaklil namanya. Terus litaklil menunjukkan sedikit. Maksudnya apa itu Ustaz? Litaklil menunjukkan apa? Menunjukkan sedikit atau jarang. Masalah qad qad ya'ti. Qad ya'ti. Apa arti qad ya'ti? Terkadang dia datang. Oh. Atau boleh jadi dia datang. Iya. Jadi maksudnya bukan sesungguhnya maknanya. Kan itu mengecilkan gitu. Iya, namanya taklil, menyedikitkan atau menunjukkan jarang. Iya. Oh, menunjukkan iya. Jarang. Iya. Ya Ustaz. Iya, itu istilahnya. Ya. Taib, kemudian mana fa'il ata'a? Fa'il ata'a dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa kembali pada man ya. Naudu terus man. Iya, Allah lafzul jalalah sebagai apa itu? Allah itu di situ maf'ul bih Ustaz. Iya, maf'ul bih. Sahih. Sahih. Taib, betul-betul. Demikian juga wa man asani faqad asallaha, berarti sama dengan kalimat yang di atas. Selanjutnya wa may yuti'il amira, nah yuti ya. Ini nah. Itu mudhari majzum. Majzum. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya hilang huruf illah. Nah, istiqoi san. Bertemu dua sukun, Ustaz. Enggak, yang ditanya ada tanda jazm. Oh, tanda jazmnya hadfu afu illah atau sukun? Tanda jazmnya itu sukun tidak. Sukun, iya. Pokoknya begini, kalau dia fi'il sahih akhir, fi'il mudhari' sahih akhir, dan fi'il ini apa masih kata dasar, tidak ada tambahan alif atau waw atau ya, maka tanda jazamnya sukun. Iya. Ya. Jadi bukan harfu ya, ya. Harfu afillah, harfu illah itu bukan tanda jazam di sini. Karena ianya itu sebelum huruf akhir. Iya kan? Oh, iya. Iya, jadi ia yang dibuang itu bukan karena jazam. Tapi karena bertemu dua sukun. Tadi kan sudah disebutkan, lil tika usakinen. Bertemu dua sukun, makanya ianya dibuang. Iya. Iya. Oh, iya. Jadi tanda jazamnya bukan ia dibuang, tapi sukun. Ainnya bersukun. Karena itu huruf yang terakhir ain. Ya. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu dhamirun mustatirun takdiruhu. Huwa. Al-amir jadi apa? Amir di sini maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Sahih. Taib. Selanjutnya wa man ya'si, itu sudah dijawab tadi ya. Tanda jazmnya dibuang huruf ilat ya. Ya. Iya, al-amira sebagai maf'ul bih. Faqad ya. Asani. Taib asani. Itu fi'il apa itu? Fi'il apa? Apa pertanyaannya Ustaz? Fi'il apa? Asani. Asan itu faqad itu fi'il madi. Fi'il madi. Taib, bagaimana cara mengi'rab ini? Asani. Asani. Asan itu fi'lul madi. Madin. Fi'lun madin. Iya. Fi'lun madin. Madi. Madin ya. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Iya. Jadi tanwinnya kasrah di situ. Madin asalnya madiyun, ianya dibuang. Kena apa isim manqus. Iya. Iya. Terus mabniun alal fathi. Wa ala di mana fathanya? Di mana fathanya? Aso. Di huruf apa? Oh, sukunnya aso. Kalau aslinya itu kan aslinya itu kan ya-nya ya lazimah Ustaz ya. Ya lazima ya atau alif. Tapi ini nih bersambung dengan ni, maka ya lazima itu menjadi alif tegak. Nah, ini asa. Ini tulisan ketika tidak bersambung dengan apa? Dhamir. Tidak bersambung dengan dhamir atau tidak bersambung dengan seperti apa? Ini itu apa? Asa. Asani. Asani. Iya kan? Tidak bersambung, ini tidak bersambung dengan dhamir, tidak bersambung dengan wuqaya. Kalau dia bersambung dengan dhamir, maka alif maksurannya menjadi alif mad ke atas. Ya. Ya, asa. Aslinya itu pakai ya yang lain ya Ustaz ya. Enggak, ini bukan ya, ini alif. Oh iya. Alif ini sama saja ada alif ini. Sama, cuma alif mad panjang. Di sini alif maksura. Nah, ini rasam penulisan karena di depannya apa? Depannya ada nun wiqaya atau dhamir juga begitu. Umpamanya asahu. Kan begini tulisannya. Iya. Bukan begini tulisan asahu begini. Ini salah rasamnya. Ini tulisnya asahu. Maka ya, alif lazimah menjadi tegak. Afwan, iya, jadi tegak. Tapi kalau bukan dhamir, tetap itu seperti ini. Asan nabiyya. Asan, ya, kalau dia bukan dhamir, bagaimana? Asan nabiyya. Dia durhaka kepada nabi. Nah, ya, tulisnya begini. Asan nabiyya. Tapi kalau dia kalau setelahnya dhamir atau nun wiqayah, maka tulisnya alif ke atas. Itu rasam penulisannya. Iya. Contohnya dhamir bagaimana, Ustaz? Kenapa? Kalau ditulis kan nun wiqayah, kalau dengan dhamir misalnya gimana? Ini asahu. Ya, kan dhamir ini. Oh. Asahu. Iya kan? Iya, ya. Iya. Ya, Ustaz. Paham? Ya, Ustaz. Iya. Nah, ini pakai nun wiqayah karena ia dhamir mutakallim masuk pada fi'il madhi. Iya, demikian apa fi'il mudhari juga demikian, harus dia pakai nun wiqayah. Jadi asani. Iya, jadi sekarang bagaimana i'rab ini sama dengan i'rab begini? Sama i'rabnya, tidak beda. Ya. Jadi bagaimana i'rabnya asa? Asa itu fi'il madhin mabniun. Ada? Alifnya sukun ya, Ustaz. Memang ada sukun? Sukun. Memang ada fi'il madhi kalau dia... Enggak. Salah, Ustaz. Yeah. Fathah. Mana fathahnya? Mabnya, muqaddarah. Muqaddarah, alal? Di mana? Alal alif. Alal alif, iya. Jadi asa itu huruf akhir itu alif. Huruf alif itu tidak bisa dikasih harakat. Oh. Tidak bisa dikasih harakat. Iya kan? Ya. Iya. Tidak bisa kasih harakat. Dhamma, wala fatha, wala kasra. Nah, ini sama i'rabnya seperti isim maksur. Sama seperti isim maksur apa? Musa. Kita contoh Musa. Iya. Nah. Nah, Musa, bagaimana ketika dia mansub? Inna Musa, ini mansub, ini juga apa? Berarti dia fathah kan? Iya. Nah, ini fathah, di sini juga fathah. Ditaan. Musa bagaimana? Ismu inna mansub wa alatun nasbi fathatun muqaddaratun alal alif. Alal alif. Iya. Mana amin zuhuriha? At-ta'adzur. Iya. Karena mana ta'adzur? Uzur, tidak mungkin apa? Menampakkan apa? Fathahnya. Artinya tidak mungkin menampakkan tanda i'rabnya karena isim maksur. Demikian juga fi'il madhi kalau di akhir alif, tidak mungkin bisa nampakkan alif apa fathahnya. Ya. Karena fi'il kalau tidak bersambung dengan ta mutaharrika, maka fi'il itu fathah. Ya. Contohnya apa? Kita darasa. Ya kan? Bagaimana sin huruf akhir? Fathah kan? Iya, ini enggak bersambung. Demikian asa tidak bersambung dengan apa? Ta mutaharrik. Tapi kalau bersambung dengan ta mutaharrik seperti daras. Nah. Seperti apa? Daras tu, daras ta, daras ti, daras tuma, daras tum. Kan baris sukun apa? Iya. Ini sinnya baris sukun. Iya. Nah, memindah sukun. Karena bersambung dengan ta mutaharrik. Iya. Kalau enggak bersambung ta mutaharrik seperti ini, enggak bersambung, berarti dia ha. Fathah. Iya. Mabni al-fathah. Cuma fathahnya apa? Ini fathah zahira. Ini fathahnya apa? Muqaddara. Ini nampak fathahnya. Ini tidak nampak fathahnya. Ditakdirkan, ditetapkan fathah di asalib. Nah. Iya. Karena isim maksur ya? Bukan. Ini bukan isim. Ini bukan isim. Ini fi'il. Oh iya. Iya. Maka katakan apa? Asa fi'lun madin mabniyun alal fathi al-muqaddara alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu fi'lul mu'tal akhir alifi. Iya. Karena fi'lul mu'tal akhir alif. Bukan isim maksur. Kalau isim maksur, isim. Ini Musa. Isim. Ini bukan isim ya Ustaz. Asa kan fi'il. Fi'il ya. Iya. Asa fi'il. Cuma apa? Ilatnya sama. Alif dan ini alif sama. Nah, ini fathahnya muqaddarah, ini juga fathah juga muqaddarah. Alal alif. Iya, alal alif, sama-sama alal alif. Ya. Juga terhalang menampakkan harakat fathah. Kenapa? At-ta'adzur, keuzuran itulah yang menghalangi menampakkan fathah. Artinya uzur maksud tidak mungkin bisa dinampakkan. Nah, demikian juga pada fi'il madhi, di sini asah. Iya, Ustaz. Iya. Panjang sekali ya Ustaz penjelasannya. Oh ya, memang harus dijelaskan seperti itu supaya jelas. Dalam sekali satu kata bisa lebar. Oh iya betul Om, iya betul. Iya. Ya begitulah. Ya. Il apa tata bahasa Arab sangat, dan juga terkait dengan apa ilmu saraf. Hah? Sangat menantang. Oh iya betul. Iya, sangat menantang. Iya. Ya biasanya orang yang sudah mulai apa? Mulai enak dengan ilmu nahu, dia akan merasa tertantang, ingin untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam. Itu bagus, itu suatu hal yang positif. Yeah. Insyaallah. Karena sudah mulai menikmati. Jika seorang itu sudah mulai menikmati grammar nahu, dia akan apa? Ingin untuk ditantang terus. Arti kata adalah ingin tahu lebih dalam. Ya betul. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik ya Om. Sulit, Ustaz. Kenapa? Sumbernya sulit karena jarang gurunya, jarang kepalanya. Oh iya ya. Kemudian komunikasi dengan radio juga jarang bisa sambung. Iya ya. Ya, artinya seperti berjalan di tempat belajar. Iya ya. Tapi ya alhamdulillah kalau dibandingkan dengan yang tidak belajar. Oh iya betul. Ma la yudraku kullu fala yutraku kullu. Itu lebih kurang perkataan apa orang ahli apa kaidah usul. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Iya kan? Iya. Ya, Ustaz. Baik. Ya, untunglah ada Radio Rujak dengan Ustaz yang yang sangat apa konsisten dalam di pelajaran. Iya, ya. Juga sangat sabar. Jadi kami-kami yang nol. Iya. Basicnya bisa mengikuti juga. Ya, alhamdulillah yang penting adalah kemauan dan semangat untuk belajar. Insya Allah ustadz-ustadz di sini cukup banyak ya untuk memberikan pelajaran baik terkait dengan ilmu nahu, terkait dengan ilmu-ilmu lainnya, ilmu alat maupun ilmu yang bukan ilmu alat, semua itu sangat penting. Ya, Ustaz. Yang penting adalah kita sendiri. Ya, mau atau tidak mau belajar itu saja. Kesempatan banyak. Ya, enggak bisa cara langsung. Bisa dengan tidak langsung. Arti yang maksud adalah tidak bisa secara langsung bertatap muka. Dia bisa dengan melalui seperti ini. Ya, yang penting ada kemauan untuk belajar. Iya. Kalau tidak ada kemauan untuk belajar, maka dia akan tenggelam dalam kebodohannya. Iya kan? Dia tambah lagi tidak mau-mau baca. Tidak mau baca dan pelit terhadap hartanya, enggak mau beli kitab. Ini sudah lebih parah lagi. Iya, mau apa hidup ini kan? Iya. Harta mau apa? Mau ditumpu-tumpu harta, harta itu akan tinggal. Iya, dia punya harta, kenapa enggak dibelikan buku-buku yang bermanfaat bagi dia untuk mendalamkan agama? Ya, kalau enggak bisa buku yang berbahasa Arab ya buku berbahasa Indonesia terjemahannya. Sekarang banyak hadis, banyak tafsir terjemahan kan? Iya, apalagi terjemahan-terjemahan tiba'ah, cetak-cetak yang insyaallah diakui ya seperti pustaka Imam Syafi'i ya insyaallah terjemahannya ya cukup diakui ya kenapa enggak dibeli ya. Nanti apa dijawab nanti ketika Allah tanya nanti di akhirat nanti ya untuk apa harta dikumpulkan. Taib, terima kasih Om, jazakallah khairan ya. Ini juga saya yakin ya, Om ini ya, boleh katakan sudah berumur ya. Iya. Sudah berumur sekali. Berapa? Dua kali Ustaz. Iya, Masya Allah. Berapa umur Om? Oh, malu saya mengatakan. Enggak apa-apa, kok malu? Enggak ada malu. Ustaznya enggak. Mau 70 tahun, 80 tahun, dan itu suatu hal yang akan dilalui. Ustaznya enggak akan percaya, saya 76 lebih. Masya Allah. Maksud saya adalah, tujuan saya adalah untuk motivasi yang lainnya. Betul, kalau Om saja umur sekian itu masih semangat untuk belajar, kenapa yang lain masih muda-muda? Jangan buangkan umurnya. pengalaman saya dalam belajar bahasa Arab itu saya mengikuti berbagai kelas dengan berbagai metode belajar. Permulaan biasanya puluhan muridnya, dan setelah mungkin setahun atau dua tahun akhirnya tinggal dua, akhirnya tinggal saya seorang. Masya Allah, Masya Allah, berguguran ya. Iya. Kemudian saya akhirnya lari ke radio. Iya, lari ke radio. Karena hilang. Oh iya, betul. Hilang. Iya, iya. Iya, nah, itulah karena tadi. Iya. Itu sangat berguna radio Roja, jangan sampai berhenti memberikan. Iya. Amin, insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan, iya, insyaallah mudah-mudahan Radio Roja, TV Roja senantiasa akses insyaallah. Mudah-mudahan kitanya juga sehat selalu. Amin, amin. Barakallahu fik. Jadi kami bisa diberi ilmunya terus. Iya. Iya, insyaallah. Saya tidak banyak lagi sayangnya. Iya, iya. Masyaallah. Iya, ini sebagai motivasi seriusnya bagi yang lainnya. Iya. Alhamdulillah, iya. Ustaz. Iya. Mohon doanya. Iya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan insyaallah. Syukran. Afwan. Jazakallah khairan, ya. Baik, jazakallah khairan mu'ana wa barakallahu fik. Dan beliau mengikuti dari jilid 1 satu, jilid 2 dan juga jilid 3 subhanallah. Barakallahu fik, dan semoga Allah mudahkan dan kita semua untuk terus semangat mempelajari ilmu syar'i dan ilmu alat dari ilmu bahasa Arab dan ilmu yang lainnya sesuai dengan semangat umum bahkan lebih. Barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Melebih daripada orang muda. Ya. Nah, yeah. Baik, kita berikan kesempatan yang lain. Masih ada beberapa waktu di latihan yang sama tentunya. Di latihan ketiga, jilid yang ketiga. Silakan semakin semangat di malam ini. Kita angkat telepon yang keempat ya. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah kembali. Ya silakan ya Umu. Masya Allah, ini apa juga cukup semangat ini. Iya. Biar cepat paham Ustaz. Iya betul, betul. Ini juga supaya motivasi yang lainnya Umu. Iya. Taib, naam tafadhali. Umu Abdillah. Afamin Ustaz ya. Naam. Qala alaihi salatu wassalam. Man akala min hadis syajarati fala yaqrabna. Naam. Fala yaqrabna. Taib, mana fi syaratnya? Akala. Akala fi lawani? Fil madi. Madi. Jawab syaratnya mana? Fala yaqrabna. La yaqrabna. Kenapa masuk fa? Adalam. Ada la di situ. Iya. La itulah apa namanya? Nahia. La nahia. Jadi fi'il itu majzum bukan kena jawab syarat tapi kena la nahia. La. Nah, ya, ya, tanpa dia sebagai jawab syarat juga dia majzum. Kena la tu la nahia tu la larangan. Bukan la nafi. Iya. Ya, fala yaqrabna. Ini hadis ya. Di hadis riwayat Imam Muslim, fala yaqribanna. Iya. Fala yaqribanna. Fala yaqribanna al-masjidah. Itu bisa lihat kembali apa riwayat Imam Muslim. Iya. Tapi intinya maksudnya sama. Iya, intinya sama. Taib, coba terjemahkan hadis ini. Barang siapa yang makan pohon ini. Min hadis syajarati, dari pohon ini. Barang siapa yang makan dari pohon ini, ya, maka janganlah mendekati kami. Janganlah mendekati. Pohon apa di sini? Janganlah memakan dari pohon ini. Berarti apa? Bisa buahnya, bisa daunnya, iya kan? Iya. Ya. Siapa yang memakan dari pohon ini? Ya, dari pohon itu bisa buahnya, bisa daunnya. Nah, ini untuk mengetahui ini harus lihat rujuk pada hadis, lihat syarah hadis. Jadi tidak semata-mata lalu kita terjemahkan. Ya, karena sudah tahu bahasa Arab syajarah arti pohon. Ya, karena itu perlu syarah. Apa maksudnya? Nah, maka buka hadis. Maksudnya adalah itu bawang putih. Bawang putih. As-sawm, bawang putih. Nanti bisa dibuka hadis-hadis seperti hadis Sahih Muslim. Jadi Rasulullah melarang seorang makan bawang putih ketika mau sholat. Ya, bukan berarti makan bawang putih itu haram, tidak. Ya, makruh. Ya, itu sebagaimana di fatwa para ulama, hukumnya makruh. Dan lebih makruh lagi adalah ketika mau sholat. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Iya, kena baunya. Iya. Bukan saja orang, malaikat pun apa? Terganggu dengan bau tersebut sebagaimana riwayat lain. Ya. Jadi ketika salat Rasulullah kalau makan bawang putih jangan. Ya, maka hindari bawang putih ketika mau salat. Kalau mau makan, makanlah sebelum jauh sebelum salat, ya. Kecuali kalau dimasak ya, dimasak mungkin sudah terjadi perubahan. Ya, perubahan tidak bau. Tapi kalau makan dengan mentah, ya, itu akan bau. Walaupun memang ada khasiatnya, cukup bagus khasiatnya. Jadi intinya bukan diharamkan ya. Ya. Cuma dilarang ketika mau melaksanakan ibadah salat karena akan terganggu yang lainnya. Baik. Coba i'rabkan fala yaqriban fala yaqrabna. Fa jara bisartin. La la nahiya. La. La nahiya. Ya. La. Ya. Terus yaqrabna? Yaqrabna. Yaqrab. Yaqrab. Yaqrab fi'lun mudhari. Majzumun. Majzumun. Majzumun. Alamat jazmi as-sukun. Jadi yaqrabna yaqrab fi'lun mudhari'un majzuman bila an-nahya. Jadi yaqrab fi'lun fi'lun mudhari'un majzuman bila an-nahya. Bila an-nahya. Iya, wa alamat jazmi as-sukun. Jazmi as-sukun. Sukun terus. Nah. Belum ke situ lagi. Pak. Iya, kalau sudah fiil harus lihat fa'ilnya. Sebutkan fa'il. Wa fa'iluhu taktirun. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun taktiruhu. Ya. Ya, bukan anta. Taktiruhu huwa. Karena biasanya umumnya kalau la nahiya itu masuk pada mukhatab. La tajlis, la taqra, la tanam, la tashrab. Iya kan? Ya. Nah, tapi tidak selamanya masuk kepada fi'il mukhatab, terkadang masuk pada fi'il ghaib, ya. Maka janganlah dia. Ya. Fala yaqrabna, fala yaqrabna. Jadi fa'ilnya dhamir mustatir taqdir huwa, kembali kepada man akala. Iya. Hadhi min hadhi syajarah. Terus na sebagai apa? Sebagai maf'ulun bi. Iya, bagaimana i'rabnya? Na na dhamirun. Dhamirun. Muttasilun. Muttasilun. Mabniun. Mabniun. Ala sukun. Ala sukun. Fi mahalli. Fi mahalli nasbin. Jadi apa? Maf'ulun. Maf'ulun bih. Iya. Terus selanjutnya? Apa sih? Apa selanjutnya? Wal jumlatu. Wal jumlatu. Minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahalli jazmin. Jawab syarti. Iya, itu dia. Nanti baru apa? Jumlah fi'il madhi, jumlah fi'il syarat, wa jawabihi fi mahalli raf'in khabar mubtada. Karena man itu sebagai mubtada. Tapi ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Umar Abdillah. Barakallahu fik, masyaallah. Menjawab dua pertanyaan dan cukup baik Ustaz ya. Ya, rapnya juga Masya Allah. Taib, kita terima satu penelpon kembali. Mungkin satu nomor satu telepon terakhir di telepon 021-823-6543. Di latihan yang ketiga. Masih kita terima, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ahlan. Taib. Ahlan. Man ma'ana? Dengan siapa? Abu Salma min Samas. Abu Salma min Samas. Ahlan wa sahlan ya akhi. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Naam, ahlan wa sahlan ya akhul karim. Ahlan bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana khair wa kaifa ahluk? Alhamdulillah bi khair. Jazakallahu khairan. Tayib tafadhal ya akhi al-karim. Iqra. Faqam at-tasi. Naam. At-tasi. Qala alayhi as-salatu was-salam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Iya. Taib, fi'il syaratnya mana? Kana. Kana, ini sudah bentuk fi'il apa? Fi'il naqis ya. Fi'il naqis ya. Dia butuh apa? Kana ini? Isim dan khabar. Nah, isim dan khabarnya. Betul. Apa bentuk khabarnya di sini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yu'minu billah sahih. Mana isimnya? Isim kana? Sibul jumlah. Yang mana sibul jumlahnya? Billahi. Enggak, itu billahi itu murtabitun bi yu'min. Iya, berkaitan dengan kata yu'min. Ini kata isim kana, bukan khabar kana. Kalau khabar kana, yu'minu billah. Jumlah fi'liyah. Ya, sekarang isimnya mana? Nah, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa begitu juga fa'il ya. Ketika kita tidak menemukan isim marfu setelah fi'il, termasuk karena tidak ada isim marfu setelahnya, berarti dia fa'il atau isim kana dhamir mustatir. Itu kuncinya. Adakah di sini isim marfu setelah kana? Ada maksudnya. Yang mana itu isim marfu setelah kana? Dhamir mustatir. Nah, maksud saya adalah kan tidak ada isim kana isim marfu setelah kana, kan isim zahir kan tidak ada. Berarti dia dhamir mustatir. Nah, itu kuncinya. Umum begitu. Maka kana isim kana wa dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Ila man. Man, sahih. Jadi man kana ay kana huwa. Nah, kana man. Taib, yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Mana jawab syaratnya? Falyakul. Yakul ya. Kenapa fa di sini masuk? Dalam lam amar. Iya, karena jawab syaratnya apa? Dimasuki oleh lamul amar. Iya, betul. Itu lam itu lamul amar. Jadi lamul amar ini harakatnya apa sih lamul amar? Kasra. Iya. Iya, kasrah. Tapi kalau sebelumnya didahului oleh apa? Fa. Fa atau? Summa. Summa atau? Wal. Waw, ya. Iya, ada tiga huruf, ya. Ketiga itu huruf ataf, ya. Fa, summa, dan waw. Maka, lamul amarnya berbaris sukun. Iya. Tapi kalau bukan, maka dia kasrah. Nah, maka kita lihat di sini, selanjutnya. Fal yakul khairan aw. Liyasmut kan? Bukan awil yasmut. Bukan awil yasmut. Tapi aw liyasmut. Walaupun aw itu huruf ataf juga. Iya kan? Nah. Iya. Jadi baris sukun itu kalau dulu apa sebelumnya ada fa, ada thumma, ada waw. Nah, selainnya baris kasrah. Terlebih lagi kalau tidak ada huruf sebelumnya. Iya. Masya Allah terputus. Terputus ya. Masya Allah. Abu Salman. Ya. Terputus sambungan teleponnya, masya Allah. Yeah. Tapi belum nah, selesai. Nah ini, ya ini kan kaidah yang sudah kita pelajari diulang kembali. Nah, terkait dengan lamul amar supaya bisa membedakan mana itu lamul amar, mana itu bukan lamul amar. Kan ada nanti lamul ta'lil. Ya. Lamul ta'lil itu menasabkan. Kalau lamul amar itu menjazamkan. Makna pun berbeda. Kalau lamul amar bermakna amar perintah. Ya kalau lamul ta'lil bermakna apa? Sebab, faktor. Iya. Taib, masya Allah. Jazakumullah khairan. Dan belum sempat terselesaikan mungkin ya. Dengan apa yang disampaikan Abu Salma. Kita berikan kesempatan satu telepon lagi saja. Iya. Taib, di 0218236543. Silakan disambung kembali Abu Salma atau mungkin pendengar yang lainnya. Ya, di nomor yang ke-9. Ya, halo. Baik, silakan di 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Umar. Ahlan Abu Umar. Di mana Abu Umar? Di Cimahi, Ustaz. Baik. Ahlan wa sahlan, masyaallah. Tafadhal ya Abu Umar. Abu Umar ya? Naam. At-Tasi. Naam. Wassalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, liyaqul khairan aw liyasmut. Iya. Tadi sudah dijelaskan masalah lamul amar tadi ya. Iya. Tadi ngikuti pelajaran tadi? Naam. Alhamdulillah. Jadi lamul amar tu fal itu lamnya bersukun kena dua alif fa atau dua alif thumma atau dua alif waw. Selainnya dia berharakat kasrah. Iya. Sebagai ini au liyasmut. Taib fiil syarat sudah disebutkan ya, kana. Jawab syaratnya falyakul. Nah, ini falyakul, yakul ini dia majzum. Majzum kenapa? Majzum karena jawab syarat. Nah, yakin? Nah, ini majzumnya bukan karena jawab syarat tapi karena lamul amar. Iya, lamul amar itu menjazamkan fi'il mudhari. Jadi lamul amar itu masuk kepada fi'il mudhari. Maka maknanya mana amar? Falyakul ay mana kul. Ya, falyakul ay kul. Ya, cuma kalau kul dhamirnya anta. Kalau falyakul dhamirnya huwa. Nah. Mama. Jadi ini perintah dalam bentuk fa'ilnya ada ghaib. Kalau kul fi'il amar itu fa'ilnya anta. Karena ini fi'il mudhari ya, falyakul. Jadi dia lam ini fi'il mudhari-nya yakul ini fi'il mudhari majzum dengan lamul amar. Ya, kalau sudah masuk lamul amar, apakah dia jawab syarat atau tidak, tetap aja dia majzum oleh lamul amar. Nah. Ya, jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Taib falyakul. Jadi apa tanda jazamnya? Jadi yakul ini fi'il mudhari majzum bila lamul amar ya. Tanda jazamnya apa? Sukun, Ustaz. As-sukun. Tapi kemana ini fi'il madinya apa nih? Fi'il madinya qala. Mudhari'nya? Yaqulu. Yaqulu. Ada waw tidak? Tidak ada, Ustaz. Yaqulu enggak ada waw? Yaqulu ada, yaqulu ada. Ada. Di sini tidak ada waw. Kenapa tidak ada waw? Kemana perginya? Karena iltiqa istakinah. Iya, dibuat namanya hudhifat ya. Hudifat huruf ilatnya kena liltiqa usakin. Apa arti liltiqa usakinin? Bertemu dua huruf sukun. Nah, bertemu huruf sukun. Pertama waw, yang kedua lam. Kena lamul amar masuk sukun. Betul. Falakul khairan. Khairan sebagai apa ini? Kedudukannya? Khairan sebagai maf'ul bih. Ahsan tabak. Barakallahu maf'ul bih. Aw ini huruf ataf. Ataf kemana? Huruf penghubung ya? Lam amar. Falyakul. Iya. Ataf kepada falyak. Ini nama atful jumlah alal jumlah. Liyasmun ini jumlah ya. Jumlah fi'liyah. Atafnya kepada falyakul. Itu kan jumlah fi'liyah juga. Nah, liyasmun. Lam itu lamul amar. Mabni ala suk. Mabni ala kasrah. Kalau tadi mabni sukun. Ini juga yasmun. Ini fi'l mudhari majzum. Dengan apa? Disebutkan oleh apa? Majzum bi? Majzumnya karena lam amar. Nah, majzum bila mil amar. Iya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Iya, takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa, iya, betul. Taib, Masya Allah. Ya, sekarang man itu dia sebagai mubtada. Mana khabarnya? Mana khabar man? Kana yu'minu bil jumlah, kana yu'minu billahi wal akhir, falyakul khairan. Artinya jumlah ya, jumlah fi'il syarat ya, wa jawabu syarat. Fi'il syarat adalah kana, jawab syarat adalah falyakul. Nah, fi mahali raf'in khabar mubtada, itulah jawab apa khabarnya. Dari kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, sampai semua itu sebagai khabar untuk man. Maka dikatakan apa? Wal jumlatu fi'li syarti wa jawabihi fi ma'ali raf'in khabar mubtada. Ya. Teh Ahsan, barakallahu fik ya akhil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair ya Pak Amar di Cimahi telah menyelesaikan jawaban yang sebelumnya telah dijawab oleh Bu Salma di Sambas. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Insyaallah nanti iya, insyaallah nanti kita lanjutkan nomor 10 dan nomor 11 ya. Baik, insyaallah nanti kita di nomor 10, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan pekan yang akan datang, dan ada beberapa pertanyaan kami akan sampaikan di penghujung kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon diulang kembali tadi kaidah terkait dengan lamul amr. Ada yang disukun dan ada yang diberi harakat kasrah. Pada kondisi apa, Ustaz? Iya. Jadi kita ambil contoh saja, ya. Ambil contoh. Lamul amr ini masuk kepada fi'il mudhari. Apakah fi'il mudhari-nya dia fi'ilnya ghaib atau mukhatab? Ya, sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Boleh juga fi'il mudhari masuk apa? Lamul amr masuk pada fi'il mudhari yang mukhatab. Artinya anta. Iya. Bermak anta. Seperti apa? Litaqra' maksudnya. Nah, litaqra'. Litaqra'. Litadrus. Iya. Litaqra' atau litadrus. Nah, litadrus, hendaklah kamu belajar. Di mana udrus? Ya. Ini kalau fi'il amarnya. Udrus, maknanya sama. Udrus. Nah, ini perintah. Nah, cuma lamul amr ini masuk pada mukhatab dan umumnya masuk kepada ghaib. Liyadrus. Kalau khatab cukup menggunakan fi'il amar, selesai ya. Liyadrus. Nah. Nah, ini lamnya kasrah. Kenapa kasrah? Karena tidak dihuni oleh huruf sebelumnya. Huruf apa? Huruf thumma, huruf waw, dan huruf fa. Ini tiga huruf. Ya. Tapi kalau sebelumnya dihuni oleh huruf tiga ini, maka lam amarnya bersukun. Contohnya apa? Tadi litadrus. Litadrus. Masuk thumma. Bagaimana harakatnya? Enggak boleh kasar. Thummal tadrus. Nah. Atau waw. Wal tadrus. Ya. Atau fa. Fal. Nah. Ini fa. Fal tadrus. Ini dia. Ini lamul amr. Nah. Fal tadrus. Baris sukun. Baris sukun. Baris sukun. Kenapa? Dia oleh thumma atau waw atau fa. Selain itu kasrah. Terlebih lagi tidak ada huruf sebelumnya. Makanya kasrah. Li tadrus. Li yadrus. Ya. Li tadrus. Li yadrus. Thumma li yadrus. Wal yadrus. Fal yadrus. Nah, itu yang dimasukkan lamul amar. Kapan dia baris sukun, kapan dia kasrah. Nah. Kalau sukun ketika sebelum lamul amar dihuni oleh thumma atau waw atau fa. Ketiga ini huruf ataf. Kalau dia bukan, ya walaupun huruf ataf, seperti au, dia tetap baris kasrah. Au litadrus. Au liyadrus. Nah. Au. Nggak bisa. Nggak bisa awil tadrus. Tetap dibaca kasrah. Au litadrus. Au liyadrus. Baik, saya jazakallah khair. Kemudian pertanyaan berikutnya. Qala alaihi salatu wassalam. Apakah i'rab dari alaihi salatu wassalam? Ini kalimat ini kalimat doa ya. Kalimat doa. Qala, mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir takdir huwa. Huwa kembali kepada siapa? An-Nabi. Dari mana tahu Nabi? Dari doa alaihi salatu wassalam. Iya. Qala ta'ala. Mana fa'il qala? Huwa. Huwa maksudnya apa? Allah. Dari mana tahu Allah? Kata ta'ala. Iya. Nah, di sini berarti apa? Nabi. Nah, apa i'rabnya? Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? As-salatu. Itu mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Alaihi syubul jumlah jar majrur. Karena kalau khabar syubul jumlah, itu boleh didahulukan khabarnya dan mubtada'nya diakhirkan. Nah, itu boleh. Bahkan bisa wajib. Kalau mubtada'nya nakirah. Kalau nakirah, maka itu wajib diakhirkan. Umpamanya ada ala apa? Ala al-ma'idati ta'amun. Ta'amun. Nah. Nah, ini wajib diakhirkan. Tidak boleh apa? Ta'amun ala al-ma'idati khata. Ta'amun. Ustaz kan muqtada, Ustaz. Muqtada kan di awal, betul. Al-asal muqtada itu di awal, maka dikatakan muqtada. Tapi karena muqtada nakirah, enggak boleh di awal dia. Ini nakirah ini. Maka hadha khata. Ini yang benarnya. Diakhirkan muqtada. Ini wajib. Wajib ta'khir muqtada. Wujub ta'khir muqtada. Wa wujub madha takdim al-khabar. Karena khabarnya syibul jumlah. Khabarnya syibul jumlah, jar majru atau dharaf. Naam. Atau dharaf. Fauqa syajarati tuyurun. Tidak bisa tuyurun fauqa syajarati. Kerana dia nakirah. Tapi kalau dia ma'rifah, boleh di awal, boleh di akhir. Alal ma'idati. Masukkan ma'rifah. Alif lam. Alal ma'idati at-ta'amu. Ini boleh. At-ta'amu. Justru asalnya ada at-ta'amu. Mubtada. Di awal. At-ta'amu alal ma'idati. Ini sahih. Ini boleh. Di akhir, boleh di. Boleh di akhir, boleh diakhirkan, boleh didulukan. Mubtada pada asalnya didulukan. Alal ma'idati ta'amu, at-ta'amu alal ma'idati. Kerana khabarnya syibul jumlah, jar majrur atau dharaf. Nah. Demikian juga alaihi salatu wassalam. Asalnya as-salatu wassalamu alaihi. Nah, kenapa dulukan alaihi salatu wassalam? Kerana dhamir itu dikembalikan kepada yang dekat. Nah, maka dulukanlah dhamirnya. Nah, mana ha ini kembali kepada mana? Kembali kepada fa'il huwa yang ada pada qala. Nah, maka didulukan alaihinya agar dia lebih dekat kembalinya. Asalnya as-salatu wassalamu alaihi. Qala as-salatu wassalamu alaihi. Nah, boleh gitu? Boleh, cuma kurang bagus bahasanya. Kenapa? Terlalu jauh dhamirnya kembali kepada huwa yang ada pada qala. Sahih. Maka dekatkan dia. Ya, jadi qala alaihi salatu wassalam. Baik. Ustaz, masyaallah jazakumullah khairan, faedah sangat bermanfaat dari pertanyaan ini, dan ini pertanyaan kami terakhir. Dan jazakumullah khairan ikhtitam Ustaz. Baik, ya, jazakumullah khairan jazak atas keikhlasan antum dalam kajian ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mempelajari kaidah. Dan mudah-mudahan senantiasa semangat ya. Seperti Ummu apa? Ummu Cinere. Cinere Ummu Ana. Ummu Ana ya. Masyaallah. Ummu Ana, Ummu Abdillah di Solo juga ya. Iya, seperti. Betul, dan para ummahat lain ya sebagai spirit nih. Kebanyakan yang bahas. Iya. Kebanyakan yang belajar ummahat. Banyak ummahat ya. Masyaallah. Ini Bapak ini terlalu sibuk barangkali ya. Baik. Jazakumullah khair jazak, kita akhiri dengan doa subhanakallah muhammadika shalla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.